السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حاضرين الله muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ketakwaan kita. Karena sebagaimana yang kita sampaikan bahwa para sahabat dulu radhiyallahu ta'ala anhum dan para ulama-ulama klasik kita itu ketika belajar di majelis bukan hanya maklumatnya yang bertambah, bukan hanya pemahamannya yang semakin tajam, bukan hanya cakrawala berfikirnya yang semakin luas, namun yang paling penting dari itu semua adalah imannya bertambah. Jadi imannya bertambah. Jadi bukan hanya saya ngerti sekarang, bukan hanya oh begitu ya, saya baru tahu gitu, bukan hanya kok saya nggak kepikiran dari dulu ya gitu, tapi mereka itu iman mereka bertambah, hadirin, tambah yakin sama Allah, tambah dekat sama Allah, tambah percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan hadirin Allah muliakan, apa kata Mu'adz bin Jabal kalau ngajak kajian tuh gimana bahasanya? Kalau kita kan hadirilah kajian begini begini begini begini gitu ya. Kalau Mu'ad bagaimana? Ijlis bina nu'min sa'atan. Ijlis bina nu'min sa'atan. Mari duduk bersama kita di sini, kita beriman sejenak. Atau maksudnya mari duduk di sini atau duduk bersama kita, kita tambah iman kita sejenak. Atau agar iman kita bertambah. Ijlis bina nu'min sa'atan. Duduk di sini sejenak, kita tambah iman kita. Hadirin Allah muliakan. Begitu juga dengan Abdullah bin Rawahah. Beliau kalau mengajak teman-teman beliau atau sahabat-sahabat beliau kajian gitu ya, ta'alau nu'minu sa'atan, mari kita beriman sejenak. Jadi mari sejenak kita tambah iman kita. Makanya gak ada ceritanya mereka itu di kajian tidur gitu loh, karena gak nyambung banget. Karena kalau gak tidur tuh gimana bisa nambah iman? Tidur itu nambah apa? Tambah jam tidur gitu. Iya kan, tadi malam tidur udah 4-5 jam, ditambah di kajian 5,5 jam, karena tidurnya setengah jam lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang menjadi hal yang harus menggelitik diri kita. Apa sih bedanya kita dengan dulu para ulama? Dulu para ulama itu kalau duduk di majelis, duduk di kajian itu bukan hanya nambah ngerti, bukan hanya nambah pintar, tapi nambah beriman sama Allah. Gitu loh. Kadang-kadang kita tuh tambah ngantuk di kajian. Dan na'udzubillah min dzalik, ada yang tambah sombong. Setelah ngaji, tambah sombong. Tambah ngeremehin orang. Tambah arogan. Tambah merasa pintar dan yang lainnya bodoh. Ah, ini gak cocok, jemaah. Beda itu. Kalau kita bertekad mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum, mengikuti tabi'in, tabi'ut tabi'in dan lain-lain, tambah ngaji, tambah beriman. Dan salah satu ciri-ciri orang beriman, tambah merendah. Makanya masih ingat kisah tentang Atha bin Abi Rabah, ketika ada seorang anak muda bicara tentang sebuah masalah ilmu, bicara panjang lebar, Atha bin Abi Rabah merespon dengan ekspresi kekaguman, ekspresi positif. Kalau kita ini, dia Masya Allah berdoa, jazakallah khairan, barakallah fi. Pas selesai, tuh anak muda pergi atau bilang, saya itu sudah tahu masalah yang dia jabarkan sebelum dia lahir. Itulah. Sebelum dia lahir, saya sudah tahu. Tapi itulah ilmu nafi, itulah ilmu yang bermanfaat, hadirin. Membuat orang itu menghargai, respect, dan enggak show of force. Itu. Jadi enggak di-cut gitu. Ah, gue udah ngerti lo ngomong ini gini-gini kan. Sekarang gue mau nanya sama lo, lo udah tahu ini belum? Enggak belum. Ah, makanya. Jangan ngajarin ikan berenang. Nah, gitu. Jadi kita cut langsung. Bukan begitu. Masya Allah, barakallahu fikum. Padahal sih udah ngerti kita, tapi ilmu ngajarin kita tuh demikian. Kenapa? Karena setiap duduk di majelis iman kita nambah. Ta'alau nu'minu sa'atan atau ijlis bina nu'minu sa'atan. Itu para sahabat itu. Ada orang tuh setelah selesai kajian datang ke ustadznya, ustadz aku nih nggak tenang selama kajian karena aku punya masalah, cerita gini. Loh, ini salah, harusnya begitu selesai kajian tuh datangnya, awalnya aku nggak tenang hari ini pak ustadz, tapi begitu ikut kajian alhamdulillah. Lo kan masih ingat nggak hadis Nabi SAW, orang tuh kalau duduk di majelis ilmu apa, nazalat alaihimus sakinah, sakinah ketenangan itu akan turun, hadirin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah itu akan meliputi. Wa haffathumul malaika, dan malaikat Allah akan naungin. Wa dzakarahumullahu fi min indah, dan Allah akan sebutkan ia di hadapan makhluk-makhluk di sisinya, para malaikat. Nah, kalau kita belum mendapatkan hal ini, berarti ada masalah dalam diri kita, niat kita, kejujuran kita. Karena untuk belajar tuh tenang. Sebelahku tuh tenang Pak Ustadz. Aku lihat tuh dari menit ketiga dia tidur. Bukan tenang itu, tapi hati dan jiwa yang tenang. Gitu hadirin. Jadi ini harus ditekankan. Sebenarnya apa sih esensi-esensi belajar itu? betul tambah ngerti, betul tambah paham. Tapi ketenangan itu semakin beriman kepada Allah. Itu yang dirasakan mereka, dan itulah yang ditawarkan mereka. Ijlis bina nu'minu sa'atan. Sejenak duduk, kita berimanlah. Kita tambah iman kita. Nah, hal-hal ini gak boleh lepas, gak boleh luput, gak boleh miss dari diri kita. Apalagi kita penuntut ilmu. Tanya, iman saya bertambah gak? Karena kalau kita jujur ya hadirin, lalu kita mendengar keindahan makna dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, keindahan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa iman enggak nambah? Masa enggak semakin yakin? Sebagaimana biasa hari ini istri kita baik sekali layanin kita. Atau sebagaimana biasa suami kita tuh baik banget dalam mendampingi dan membimbing kita. Kita kan bilang, saya semakin yakin suami saya, istri saya itu orang soleh gitu. Kan begitu, karena ini baik banget nih orang. Yakin saya. Nah, yakin itu kan otomatis tuh bertambah ketika mendapatkan kebaikan dari pihak lain. Nah, kalau ya Allah, ini firman Allah ini tuh kok indah banget ya. Oh, jadi begini Nabi SAW mengajarkan kita, Pak Ustadz. Iya. Saya semakin yakin Nabi SAW itu emang benar-benar utusan Allah. Nggak ada yang keliru, nggak ada yang salah kalau udah menjelaskan tuntunan dan syariat Nabi kita SAW. Itu kan harus ada semakin yakin. Makanya itu akan berbuah pada amalan hadirin. Kenapa sih lo pengen cepat-cepat diamalin? Yakin saya ini benar. Saya ini udah belajar setiap hari. Itu hanya membuat saya terpukau, terpukau, terpukau, terpukau. Nabi kita selesai memang luar biasa. Gitu jemaah sekalian. Mau coba kita evaluasi diri kita dan majelis-majelis para sahabat radhiyallahu taala anhum, para ulama, sebenarnya udah cocok belum nih kita nih? Makanya jangan sampai kita itu tadi habis setelah kajian semakin merasa tinggi, enggak cocok. Semakin merasa pintar, semakin arogan, semakin sombong. Semakin tahu segalanya, ini enggak nyambung hadirin. Enggak nyambung. Harusnya semakin selesai, iman saya semakin bertambah, semakin optimis, semakin semangat. Gitu hadirin. Allah Ta'ala misal. Ya sama kayak di bab kita yang sedang kita pelajari ini. Apalagi ibu-ibu yang ikut kajian, harus imannya semakin bertambah sama Rasulullah SAW. Tapi para suami juga harus bertambah juga. Karena bab ini mengajak suami-suami itu untuk semakin mengupgrade dirinya. Semakin mengangkat dan naik kelas gitu hadir. Semakin naik kelas. Dan orang kan bersyukur ya gitu loh. Kalau kita kerja di perusahaan, awalnya kita tuh golongan bawah gitu loh. Bahkan ngerintis dari OB, sekarang sudah jadi staf khusus. Dan kita bisa naik begitu karena ada mentor, ada sosok di kantor yang ngajarin kita. Oh, kita utang budi sama dia. Semakin sayang kita sama dia. Respect kita. Nah, sama kayaknya kita para suami diajarin begini. Oh, kita harus semakin merasa utang budi sama Nabi SAW. Ternyata kita nih ngurus rumah tangga salah semua misalnya. Bukan begitu caranya. Dan Nabi SAW mengajarin kita. Dan enak kan, kalau diajarin Nabi SAW kan gak merasa digurui gitu, dalam tanda kutip ya. Benar gak sih? Para suami lebih enak cuman diajarkan Nabi SAW atau diajarin istri masing-masing? Dan iya kan. Beb duduk, aku ajarin, kata istrinya. Pulang dari kajian. Oh gak mudah loh nerima itu. Tapi kalau Nabi SAW yang ngajarin, enak gak berasa di gue gak ini. Tetap enak kita ini hadirin. Aku tuh dari dulu tahu situ ayat Pak Ustaz tuh asyuruhunna bil ma'ruf. Surat An-Nisa kan, kita 19. Tapi aku gak pernah kepikiran wa asyuruh itu artinya tamam wal kamal, sempurna. Nilai 10 itu asyarah ya. Aku jadi ingat pelajaran waktu di madrasah dulu. Jadi tuh kita tuh kalau berinteraksi dengan istri tuh harus maksimal berjuang dapat nilai 10. Walaupun memang manusia gak ada yang sempurna, tapi berusaha dapat nilai 10. Semenjak belajar itu tuh mindset aku tuh berubah. Gitu loh. Aku ini semakin kagum dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, istri juga begitu, suaminya ngaji diperlakukannya jadi tambah baik. Tambah beriman udah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu hadirin. Pues sesimpel itu aja itunya. Nah, kok kita enggak dapat poin itu misal dalam kehidupan kita? Padahal ngaji tiap hari. Berarti ada masalah nih dalam diri kita. Padahal karena teorinya tuh simpel. Ngoro yang pelik-pelik tuh enggak harus pelik-pelik. Cuman ikut kaji, niatnya jujur, ikhlas gitu ya, dengerin seksama, lalu berusaha diamalin, otomatis tuh iman naik sendiri. Itulah hadirin. Oleh karena itu, tentu saja marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kita akan tuntaskan hadis Abdullah bin Zam'ah dengan segala keterbatasan kita dan melihat keterangan para ulama. Sebenarnya secara itu sudah kita baca ya, hanya saja kemarin waktunya sudah habis, jadi ada poin terakhir kita belum tekankan. Dan inti hadis ini kan Nabi SAW membahas tentang untanya Nabi Saleh. Lalu yang mengeksekusi unta tersebut, yang membunuh unta tersebut adalah orang yang kuat, tapi konotasinya negatif, yang jahat, yang kasar dan seterusnya. Rajulun azizun arimun maniun firahtihi. Gitu. Dari situ Nabi SAW bicara tentang wanita dan memberikan nasihat kepada kita untuk memperlakukan wanita dengan baik. Kata Nabi SAW, ya'midu ahadukum fayajridu imra'atahu jaldal abdi. Salah seorang dari kalian itu memukul istrinya seperti memukul seorang budak. Kok bisa-bisanya malamnya itu istrinya ditiduri. Gitu loh. Itu berarti gak nganggap perempuan, gak menghormati wanita, kayak wanita itu barang bagi dia, yang suka-suka dia aja. Kalau dia kesel dia bisa gebukin gitu misalnya ya. Kalau dia lagi ingin, ya dia bisa lakukan. Itu kata para ulama, itu gak masuk akal kata para ulama. Orang berakal saya gak melakukan hal itu. Apalagi kita bicara tentang beriman. Orang beriman gak akan melakukan itu. Gitu lah. Tapi ada kasus demikian. Dan itu ditekankan Nabi SAW 15 abad yang lalu hadirin. Dan ada wanita yang mengalami hal itu. Dan tanya mereka, apakah mereka apa mereka rasakan, itu jiwa mereka hancur hadirin. Merasa direndahkan. Bahkan seringkali lebih hancur, lebih sakit daripada pukulan itu sendiri. Gitu. Dipukulin, habis itu berapa, misal berapa jam kemudian, suaminya ketika ingin melakukannya, ini wanita itu kan anugerah, kok diperlakukan seperti itu? Ghairu ma'qul, gak masuk akal, kata para ulama. Dan kita sudah bahas perkataan mereka. Kemarin kita bahas ungkapan Syibnu Uthaymin. Sebagaimana mengatakan bahasa gini, fahadha sulukun yastab'idu minal aqil. Ini perangai seperti ini sangat jauh jaraknya dari orang yang berakal. Belum bicara beriman nih, berakal. Gak begitu orang berakal. Itulah hadirin. Nah, setelah menjelaskan tentang ini, Nabi kita SAW langsung bicara hal lain, seakan-akan lompat lagi. Bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Tentang orang yang buang angin, kata. Buang angin. Jangan menertawakan orang yang buang angin dengan volume, nah itu. Dengan volume. Jadi jangan menertawakan orang yang buang angin. Nah, hadirin Allah muliakan, kenapa demikian? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Anda juga buang angin, gitu loh. Karena Anda melakukan, jadi ketawain. Itu kata para ulama bukan sebuah muru'ah, gitu loh. Merusak wibawa. Merusak wibawa. Sebagaimana yang buang angin, upayakan di silent, kayak handphonenya itu loh. Di silent gitu loh. Jangan pakai ringtone gitu loh, Masya Allah. Apalagi ringtone-nya agak-agak menarik gitu loh. Jangan pakai ringtone, di silent aja. Tapi kalau ya namanya orang kan mungkin gak bisa nahan atau apa. Kalau saya bisa rubah mode-nya, Pak Ustadz, saya udah rubah. Tapi kan namanya juga manusia, Pak Ustadz, gitu. Gak boleh diketawakan. Karena kita juga mengalami itu. Itu sama saja mengetawakan diri kita. Orang yang punya marwah itu gak begitu. Sebagaimana tadi kita katakan, kalau yang buang angin jangan, apalagi jangan disengaja gitu loh. Itu menghilangkan wibawa, menghilangkan marwah seseorang, dan lain sebagainya. Jadi itu poin. Nah, ini kan kembali lagi, ini kan seperti jumping nih jamaah. Dari bicara tentang wanita tiba-tiba buang angin, nyambung gak sih kira-kira? Ada gak antum, misalnya kita kepikiran gitu loh, materinya tentang apa? Oh, ini tentang berbuat baik sama istri. Penutupannya tentang buang angin, gitu. Pernah mikir begitu gak? Hadirin Allah muliakan, ini dibahas oleh para ulama. Nabi SAW gak mungkin gak nyambung tuh gak mungkin. Gak mungkin loncat-loncat tuh gak mungkin. Beliau orang yang sangat sistematis, sangat taktis, sangat runut dan runtun gitu kalau bicara. Cuman seringkali akal kita aja sebagai umat ya gak nyampe gitu loh. Makanya kita butuh jembatan yang bernama ulama untuk menjelasin. Gini loh maksudnya. Karena bisa. Harus baca keterangan para ulama. Nah, apakah benar ini apa jumping ke pembahasan yang gak ada hubungannya sama sekali? Jawabannya tidak. Ini disengaja Nabi SAW, bukan keceplosan, bukan iseng. Beliau memang ingin memberikan pesan. Ada irisan, ada benang merah. Sebagaimana sebelumnya kita berpikir gak ada hubungannya antara ontanya Nabi Soleh dengan berbicara tentang wanita. Ternyata ada. Sama-sama kasar. Sama-sama gak berpikir panjang. Sama-sama arogan. Sama-sama punya sifat yang buruk. Sama-sama gak mikir akibatnya. Antara yang mengeksekusi onta tersebut, akhirnya mereka satu kaum diazab sama Allah, kaumnya Nabi Soleh. Ini juga kita orang yang mukulin istri gak mikir panjang. Apalagi udah mukulin istri, beberapa waktu berikutnya atau malamnya atau beberapa jam kemudian ya gauli istrinya, itu orang gak mikir panjang. Akan ada masalah besar buat dia. Itu benang apa, benang merahnya, persamaannya. Nah begitu Nabi SAW loncat lagi ke buang angin dari lagi-lagi tentang pembahasan tentang menyikapi istri, itu pun juga ada hubungannya. Apa hubungannya? Kata para ulama kita, orang yang menyikapi dan berinteraksi dengan istrinya seperti hadis ini, main tangan, KDRT, mukul, lalu semakin diperparah dengan menggauli istri setelah itu, benar-benar gak menghargai istrinya. Istrinya kayak gak dianggap wanita terhormat gitu loh. Maka perangai seperti ini, kata para ulama, akan menghilangkan wibawa seorang laki-laki, akan menghilangkan marwah seorang laki-laki, dan akan membuat dia menjadi bahan olok-olok manusia, dan dia akan menjadi objek tertawaan manusia seperti pembahasan tentang buang angin. Buang angin. Itu benang merahnya. Nabi ingin memberikan pesan tersirat seperti itu. Orang yang demikian itu akan jadi bahan tertawaan manusia. Makanya kan ulama bilang, ini gak masuk akal, gak punya akal sehat orang kayak begitu. Itu kan berarti direndahin juga. Dan itulah al-jaza min jinsil amal, balasan merendahkan, direndahkan. Sikap Anda seperti itu dengan istri, itu sama saja merendahkan wanita. Balasan merendahkan orang lain, apalagi istri sendiri, direndahkan sama pihak lain. Dan itu terjadi. Dan ini yang dilupakan oleh banyak suami dan laki-laki. Banyak di antara kita lupa bahwa hidup itu bukan hanya hidup di satu kotak kecil yang bernama rumah tangga. Interaksi dengan istri hanya satu bagian dari kehidupan yang jauh lebih kompleks. Menghadapi istri yang lebih lemah, yang merupakan anggota dan kita pemimpin, ya gak bisa berbuat apa-apa kalau kita main fisik misalnya. Istri seperti itu bukan satu-satunya pihak yang berinteraksi dengan kita di kehidupan kita. Di sisi lain kehidupan kita, kita akan bertemu dengan orang-orang yang selevel dengan kita. Yang satu kelas dengan kita. Kita punya kelebihan di kanan, dia punya kelebihan di kiri misalnya. Tapi head to headnya satu. Atau di dalam kehidupan kita akan ketemu dengan orang yang lebih kuat dari kita. Lebih powerful dari kita. Lebih tinggi daripada kita. Dan Allah, ini penting, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mudah membalas dan menghukum kita karena perbuatan kita terhadap istri kita melalui orang-orang seperti itu. Yang lebih kuat, yang lebih powerful, yang lebih tinggi. Kan begitu. Emangnya ada hubungannya, hadirin? Kalau pakai logika pendek kita mungkin gak ada hubungannya. Apa hubungannya istri sama bisnis nih, Pak Ustadz? Ya kalau ngelihatnya begitu mungkin gak ada hubungannya, mungkin. Tapi kalau kita melihat dengan iman, dengan tauhid, kita melihat dengan satu ayat yang kita hafal semua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabbnya alam semesta, yang menciptakan, yang memiliki, yang ngatur. Apa susahnya? Wong kita sebagai owner perusahaan yang ngontrol anak-anak buah kita atau bawahan kita. Lalu ada kasus nih, ada bawahan kita nih. Bawahan jauh lagi, kita paling tinggi gitu. Arogan sama teman-teman satu timnya. Dan kita lihat dari CCTV, kita lihat dia arogan ketika ngumpul di pantry, dia nunjuk-nunjuk, padahal dia enggak boleh gitu. Terus dia inilah, ada banyak saksi. Kita bilang, oke, saya ingin kasih pelajaran buat dia. Dan dia gak tahu kita lihat, kan kita dari CCTV. Kita pindahin aja dia ke kotak yang lain. Yang isinya senior-senior semua. Jadi, di tim ini tuh, dia paling senior. Ini junior-juniornya. Dia arogan. Kita pindahin aja, oke. Saya mau dia dipindahin. Dan kita gak bilang sama dia kok. Kita bilang sama apa namanya atas, saya mau nih orang pindah ke tim ini. Kenapa bos? Biar dia berhadapan dengan senior-seniornya. Biar dia belajar dan mendapatkan pelajaran. Gimana rasanya diinjak-injak senior? Gimana rasanya kalau senior tuh arogan? Dan itu pesan sponsor sama senior-seniornya. Tolong bilang, sebutkan, kan dia tahu, si A, si B, si C, coba kasih dia pelajaran. Padahal mungkin seniornya secara umum baik juga, tapi karena disuruh kasih pelajaran, ya udah. Selamat datang dia, gitu. Di rumah yang baru. Saya tanya, mungkin gak sih begitu kita tuh? Hah? Mungkin. Punya perusahaan. Sangat mungkin. Ini antar manusia tuh mungkin. Apa susahnya bagi Rabbul Alamin? Gampang banget. Nah ini yang dilupakan oleh para suami yang KDRT, yang arogan, yang kasar di rumah. Dipikir hidup itu cuma satu kota kecil itu aja. Allah bisa buat dia ditertawakan oleh manusia, itu poinnya. Sebagaimana dia merendahkan istrinya, dia akan direndahkan. sebagaimana dia melecehkan orang rumah, dia kan dilecehkan sama orang di luar rumah. Dan dia gak mengerti itu. Kenapa dia gak mengerti hal ini? Karena tadi kata para ulama, orang yang melakukan itu kepada istri itu gak menggunakan akal sehatnya. Orang yang berakal sehat gak akan melakukan itu. Itu hadirin. Nah, karena dia gak pakai akal sehat, ya wajar perhitungannya pendek. Nah gitu loh. Yang penting ada sosok yang lebih lemah, ya dia tindas aja. Walaupun tuh istrinya, walaupun tuh anak-anaknya, kan lebih lemah dari saya. Dia gak mikir jauh nih. Dia gak mikir dihisap sama Allah. Dia gak mikir ditegur sama Allah. Dia gak mikir dihukum sama Allah. Dia gak mikir bahwa dia akan berhadapan dengan banyak pihak yang lebih kuat dari dia. Dan semua itu adalah makhluk-makhluk Allah, sebagaimana istrinya adalah hamba Allah, makhluknya Allah, anak-anaknya yang dia kasari itu hamba Allah, makhluknya Allah, orang-orang yang kuat-kuat itu juga hamba dan makhluk Allah. Apa susahnya? Dan sejatinya pada saat dia pukul istrinya, KDRT sama istrinya, dan bahkan itu dia pukul lalu dia gauli, itu sama saja bermaksiat dan durhaka sama Allah, kan gitu. Karena Allah larang kan, dia langgar. Kalau perintahkan dia bersikap yang baik dengan istri, dia lawan, dia langgar. Wajar kalau Allah hukum, itu aja. Dan Allah tuh maha kaya, maha halus. Allah itu al-latif. Gak harus ketika kita zolimi istri kita, pembalasannya dari sisi istri ke kita. Gak harus. Gak harus. Gak harus ketika kita semena-mena dengan tetangga kita yang miskin atau teman kita yang miskin, dibalasnya melalui si miskin itu. Gak harus. Itu terlalu terlalu simpel gitu loh. Itu yang harus kita sadari, bahwa kita nih hamba yang hidup di kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tahu dirilah. Jangan mentang-mentang pemimpin bersikap demikian. Itu benang merahnya. Dia akan ditertawakan manusia. Dia akan direndahkan. Makanya fayat haku alaihin nas wa yaskharuna minhu, itu kata para ulama. Ia akan jadi bahan ketawaan manusia dan manusia akan rendahkan dia. Itulah munasabah, itulah korelasi. Luar biasa hadirin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan lihat bagaimana para ulama menjelaskan itu kepada kita. Tiga pembahasan yang kita pikir nih gak nyambung. Gak nyambung. Bicara ontak Nabi Soleh dieksekusi, lalu bicara tentang rumah tangga, bagaimana dipukul lalu digauli, lalu bicara tentang buang angin. Tiga hal yang terkesan gak ada hubungannya. Loncat-loncat. Nabi kok selalu loncat-loncat? Anda yang gak ngerti. Itu semua ada, itu beririsan, ada benang merahnya. Yang pertama dan yang kedua, Nabi SAW ingin menunjukkan bahwa yang melakukan itu sama-sama merasa kuat, merasa hebat, merasa jago, sehingga arogan, sombong, dan gak mikir jauh ke depan. Bahwa ini blunder besar. Membunuh untanya Nabi Soleh blunder besar. Yang membuat satu kaum selesai sudah. Sama. Memukuli istri blunder besar bagi kehidupan suami, itu poinnya. Apalagi habis dipukuli, didatangi setelah itu. Itu blunder besar bagi suami. Lalu hubungan yang kedua dan yang ketiga, blunder Kenapa dikatakan blunder besar? Karena itu akan membuat suami menjadi bahan tertawaan manusia dan direndahkan sama manusia. Itu sunnatullah. Dan itu terjadi. Kan bahasa kita simpel, di atas langit masih ada langit, Mas, gitu loh. Di atas langit tuh masih ada langit. Anda bukan orang paling kuat di muka bumi ini. Di atas langit masih ada langit. Anda, karena orang yang menyakiti istri lalu menggaul, itu orang yang sangat suka-suka, gak mikir perasaan orang. Jangankan orang lain, istrinya dia gak pikirin perasaannya gimana. Dia hanya mikir syahwatnya aja. Nafsunya aja, nafsunya pengen mukul, dia pukul. Dia mukul. Nafsunya pengen melampiaskan, ya dia lampiaskan. Udah, mikirnya begitu aja. Dan itu blunder, blunder besar. Bagaimana orang yang mengeksekusi ontanya Nabi Saleh, blunder besar itu. Itu hadirin. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah mengampuni, memaafkan dan merahmati Imam Nawawi, guru-gurunya, orang tuanya dan orang-orang yang beliau cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni, memaafkan, merahmati ustaz dan tim guru-gurunya, orang tuanya dan orang-orang yang beliau cintai. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, apa kewajiban saya terhadap menantu yang semuanya wanita? Dan bagaimana menunaikan hak menantu tanpa ikut campur dalam keluarga anak-anak saya? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, jangan, Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, surat At-Tahrim ayat 6. Dan menjaga keluarga anak-anak dari siksa api neraka itu bukan hanya sampai ke pelaminan, tapi setelah mereka menikah. Nasihat, bimbingan, arahan, kasih sayang, pengawalan itu tetap dilakukan, tentu saja dengan porsi yang tepat. Apalagi ke menantu wanita gitu loh, atau anak wanita kita. Jangankan wanita yang memang DNA-nya lebih siap dan lebih ingin dibimbing dan diarahkan, kalau anak kita laki-laki pun nasihat tetap harus diberikan. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam itu melakukan hal itu kepada Nabi Ismail alaihissalam, bahkan sampai di level suruh ganti palang pintunya. Maksudnya apa? Ceraikan istrimu, sampai titik itu gitu. Dan itu bukan intervensi, itu menjaga anak agar anak tidak ke api neraka. Karena mungkin mereka masih muda, mereka masih ini, tapi cara berpikir dan sudut pandang kita ya harus bijak juga. Salah kasih rekomendasi, kita ditanya sama Allah pada hari kiamat nih. Makanya kata para ulama, ketika ditanya apakah saya harus menuruti orang tua saya ketika orang tua saya meminta saya menceraikan istri saya, kata sebagian para ulama, turuti jika sudut pandang orang tuamu saat meminta kamu bercerai seperti Umar bin Khattab dan Nabi Ibrahim gitu. Kalau sudut pandangnya tajam, jelas, didasari ketakwaan, ikuti. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala an atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau orang tuamu baperan atau orientasinya dunia, ya jangan gitu. Itu poin. Terus yang berikutnya, ketika mantu kita semua perempuan, wanita, ini kan berarti mereka calon dari ibu cucu-cucu kita atau memang sudah jadi ibu cucu-cucu kita. Maka mereka harus disupport dan didukung. Karena kalau menantu perempuan kita bermasalah, cucu kita nanti bermasalah juga. Gitu loh. Gitu hadirin. Dan salah satu hal terpenting, walaupun penjabarannya butuh kajian secara komprehensif, tapi secara umum ya atau secara global, kawal dan ajarkan anak perempuan kita atau menantu perempuan kita bersikap sebagai wanita sejati. Nah, itu wanita. Kesalahan banyak orang tua gak pernah ngajarin anak perempuannya menjadi wanita. Berbeda dengan para ulama dulu. Kalau kita baca nasihat-nasihat mereka ke anak perempuan mereka, khususnya mau nikah, itu benar-benar sangat tajam. Mereka menasihati anak perempuan mereka jadi wanita dalam rumah tangga. Jadi wanita. Itu hadirin. Ada secara makna dia mengatakan, jadilah wanita di rumah tak. Kalau mereka jadi wanita, suamimu akan memuliakan kamu nak. Gitu. Suamimu akan memuliakan kamu. Tapi jadi harus tepat dalam bermain. Ada banyak istri bermasalah. Sebenarnya bukan apa. Nggak bisa dilimpahkan ke dia juga. Tapi dia gak pernah diajarkan sama orang tuanya bagaimana jadi wanita. Gak pernah diajarkan. Bahkan ibunya pun gak pernah ngajarin dia. Jadi ajarkan itu. Dan jadi wanita sejati itu panjang ya. Dia harus menunaikan hak Allah. Dia harus menunaikan hak Rasulullah SAW. Lalu dia harus menunaikan hak suaminya. Tapi dengan karakter dia sebagai wanita. Dan Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki berbeda dengan wanita. Wanita punya ciri khas dan itu yang harus dimaksimalkan dalam rumah tangga. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim kajian dan kaum muslimin senantiasa diberikan kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sekarang langka dan jarang banget laki-laki yang tahu ilmu memperlakukan wanita sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Jika belum menemukan yang demikian, apakah wanita jangan melangkah ke jenjang pernikahan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, orang-orang baik dari dulu sampai hari ini itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang bersyukur itu dari dulu. Allah sudah sebutkan dalam surat Saba ayat berapa? Ayat 13 kalau enggak salah ya. Jadi memang sedikit gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah Allah itu maha bijaksana. bijaksana, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang maha bijak? Kalau kita benar-benar memperbaiki diri kita, insyaallah kita akan dapat. Insyaallah kita akan dapat, asal benar-benar jujur sama Allah. Bismillah akan dapat. Lalu yang ketiga, jangan perfeksionis. Pokoknya aku tuh maunya kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak ada, Mbak. Kayak Rasulullah itu berarti Anda enggak nikah. Gitu loh. Enggak mungkin. Atau yang sedikit di bawah beliau lah, enggak ada juga. Dan kalau ada mungkin enggak mau sama Anda, gitu loh. Karena Anda juga bukan Aisyah, bukan Khadijah, bukan Sofia, bukan Zainab. Jadi lebih baik kita, jadi jangan perfeksionis, jangan. Namun harus ada standar. Standar minimum itu harus ada, dan jangan turun dari standar itu. Tapi standar itu bukan berarti perfect. Jadi jangan perfeksionis dan jangan diobral dalam tanda kutip, jangan. Atau benar-benar turun, yang penting ada yang mau. Jangan. Lebih menderita nanti kita. Ada banyak wanita terburu-buru menikah, akhirnya berpikir, kalau saja aku sabar dan tidak buru-buru menikah, itu kalimat yang diungkapkan. Wanita tuh mulia, jangan dijatuhkan, tapi juga jangan perfeksionis dan jangan terlalu tinggi gitu loh. Tapi harus ada standar minimum. Dan standar minimumnya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian sosok yang kalian ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkan dengan putri kalian. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Dan intinya adalah cari yang memang dasar imannya tuh baik gitu loh. Lalu fitrah akhlaknya juga baik. Lalu yang ketiga, bisa mimpin. Bisa mimpin tuh penting, hadirin. Bisa mimpin, pemimpin tuh penting. Lalu secara personal kita suka dengan dia. Secara personal kita suka. Baik fisik maupun pembawaan, gesturnya, cara bicara dan seterusnya. Jadi enggak harus dapat nilai 10 semua, enggak. Kalau itu ada, tawakal Allah. Allah taala bisa. Hadirin Allah muliakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, keluarga, tim Imam Nawawi dan seluruh umat muslim selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terkait topik hari ini, hadis Abdullah bin Zam'ah. Ketika menghadapi suami dengan sikap seperti itu yang Ustaz jelaskan tadi, apakah istri boleh menolak untuk digauli setelah dipukuli KDRT? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dan sekilas info, yang bertanya seperti ini banyak banget. Yang bertanya dengan pertanyaan serupa itu banyak sekali. Nah, ini sebelum saya jawab, ini pelajaran bagi kita semua. Pelajaran yang pertama bagi wanita yang belum menikah, hati-hati. Pasti apa, berusaha, jangan gampang. Lihat karakter laki-laki. Ini pelajaran buat yang belum menikah. Karena yang bertanya tentang ini banyak sekali. Lalu kalau ini pelajaran buat kita para laki-laki, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Dan ingat, ini blunder besar. Blunder besar buat kita bagi para suami. Adapun berkaitan dengan ini, untuk istri yang mengalami hal seperti ini, yang pertama, segera kembali kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, sebagaimana dalam surat An-Najm, dan hanya kepada Allah lah kita mengakhiri segala urusan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-luju' ila Allah. Banyak sujud, isti'anah, perbaiki ibadah. Perbaiki kedekatan kita dengan Allah. Banyak-banyak istighfar. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kalian itu karena andil dari dosa-dosa kalian. Ada andil. Jadi itu yang perlu dilakukan. Terus yang berikutnya, yakinlah bahwa kalau kita mengalami ini, bukan hanya kita yang sakit, tapi quote unquote yang paling sakit itu sebenarnya yang zalim. Itu kaidah. Yang paling sakit, yang paling menderita, baik saat ini maupun masa depan, apalagi di akhirat nanti, adalah yang zalim. Sebagaimana mengerjakan ibadah, menenangkan dosa pun menghilangkan ketenangan. Zalim itu merusak kebahagiaan. Jadi yang sakit itu bukan hanya istri yang dipukuli, tapi suami. Gak mungkin kalau suami tenang, bahagia tuh mukulin istri tuh gak mungkin. Artinya orang tuh mukulin istrinya atau anaknya, itu kan ada masalah besar dalam jiwanya, itu poinnya. Dan dia gak bahagia dengan gejolak itu. Yang berikutnya, coba konsultasikan lebih lanjut dengan ahli ilmu yang bisa ditemui atau yang dikonsultasikan atau orang yang bijak. Karena KDRT itu stadiumnya bertingkat-tingkat. Mulai dari yang paling ringan, sehingga pernikahan masih bisa dipertahankan dan istri masih bisa diminta untuk bersabar, sampai yang paling parah. Dan yang paling parah membahayakan keselamatan istri. Dan itu solusinya bukan istri suruh bertahan. Istri terus dilindungi. Dan bisa jadi dipisahkan. Maka coba, dan kadang-kadang kan kita gak objektif, atau kita udah ini, atau kita ketakutan. Coba diinikan. Gitu loh. Artinya ada satu titik ya, harus melibatkan pihak lain. Bisa keluarga atau bisa pihak lain yang bijak, yang bisa melindungi dan seterusnya. Ayah misalnya. Tapi harus bijak ya. Jadi jangan sampai tambah liar, akhirnya berantakan semua. Coba cari keluarga siapa yang paling bijak, yang bisa memberikan solusi, dan atau suami diajak berubah dulu. Jadi HDRT macam-macam. Dari yang paling ringan yang bisa diperbaiki, atau yang di sedikit itu masih bisa diperbaiki, sampai yang paling parah. Lalu yang berikutnya, tetap berusaha menunaikan kewajiban kita baik kepada Allah lalu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kepada hak suami, penuhi yang bisa kita penuhi, dan minta ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena obat dari masalah adalah ketakwaan. Wa man yattaqillah ya ja'allahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Tetap berikan hak masing-masing. Karena takwa adalah solusi. Lalu untuk kedepannya tadi, coba dipelajari, dan kalau enggak bisa sendiri, libatkan sosok-sosok yang bertakwa, yang bijak, yang bukan memprovokasi atau yang emosi, tapi diridukan dan ingin yang terbaik buat rumah tangga ia dan suami tersebut, dan suaminya dinasihati, ajak bertaubat dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.